Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Ashadu anna ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian kita, masuk ke hadis 966. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dari jalan Muhammad bin Fudail dari Al-Mukhtar bin Fulful dari Anas bin Malik secara marfu'. Wa Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu yas'aluna, senantiasa manusia akan bertanya-tanya. Yaqulun, mereka berkata, ma kada, ma kada, bagaimana ini, bagaimana itu. Hatta yaqulu, sampai mereka berkata, Allahu khaliqun nas, Allah pencipta manusia. Faman khalaqa Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Fa'inda dhalika yadillun, maka di saat itulah mereka akan tersesat. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Sanad ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa diantara yang membinasakan, yang diantara yang menyebabkan seseorang itu tersesat jalan, yaitu bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh ditanya. Karena bertanya itu ada dua macam, sebagaimana pernah kita jelaskan. Yang pertama, pertanyaan yang disyariatkan. Apa itu? Yaitu bertanya tentang perkara yang kita butuhkan dari urusan agama kita. Misalnya kita bertanya kepada seorang ustaz yang berhubungan dengan masalah mata pencaharian kita, atau kita bertanya tentang hukum yang berhubungan dengan najis, atau yang berhubungan dengan sholat, atau yang berhubungan dengan zakat, atau yang berhubungan dengan muamalah jual beli. Kalau memang ternyata itu sangat kita butuhkan, maka sangat disyariatkan untuk bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Namun ikhwatal Islam, pertanyaan yang diperbolehkan atau yang disyariatkan ini pun juga tidak boleh memperbanyak. Karena Rasulullah SAW melarang untuk banyak bertanya. Ya, dahulu para sahabat dilarang oleh Rasulullah banyak-banyak bertanya. Dan mereka paling suka kalau ada yang datang itu dari kalangan Arab Badui. Ya. Lalu kemudian orang Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu pertanyaan yang tidak boleh. Pertanyaan yang tidak boleh itu diantaranya seperti apa? Yaitu bertanya tentang perbuatan Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka tidak boleh, ya, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, akan tetapi mereka lah yang ditanya. Ya. Diantaranya bertanya tentang hakikat bagaimana tata cara sifat Allah. Contohnya ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik, kemudian bertanya, wahai Imam, aku mendapatkan dalam Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Kaifa istawa, lalu bagaimana tata cara bersemayamnya? Maksudnya cara bersemayamnya itu nongkrong, apa duduk, apa sila, apa gimana gitu loh. Maka apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu sudah diketahui secara bahasa Arab. Wal kaifu majhul, tata caranya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang tata caranya itu adalah termasuk perkara yang bid'ah, kata beliau. Ini akhi ya, maka jangan mempertanyakan. Kalau kita membaca dalam Al-Quran atau hadis, misalnya Allah memiliki tangan, jangan ditanya-tanya dalam pikiran kita bagaimana ya bentuk tangannya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilarang, kata para ulama. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mengetahui tentang hakikat itu semuanya. Demikian pula bertanya tentang ya, yang disebutkan dalam hadis ini. Manusia senantiasa bertanya sampai mereka mengatakan Allah yang menciptakan manusia. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini akal Islam. Hati-hati terkadang ya. Kenapa syariat kita itu melarang banyak bertanya? Sebab banyak bertanya itu seringkali menyeret kepada apa? Pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyebabkan seseorang sesat. Terkadang di sebagian perguruan tinggi Islam, terutama bagian fakultas filsafatnya, sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat pelakunya bisa jadi sesat gitu. Seperti bertanya, Allah mampu tidak menciptakan yang lebih sempurna dari dirinya? Padahal Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Tapi merekalah yang akan ditanya. Tapi mereka sengaja mempertanyakan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu pasti tersesat, Pak, sesat mereka itu. Hadis ini juga ya akhi, kita ambil faedah yang kedua. Bahwa syaitan terkadang masuk kepada manusia dari jalan pikiran. Lalu setan menggoda manusia sedikit demi sedikit, pelan. Makanya dalam riwayat Imam Muslim ya, setan akan datang kepada seseorang, lalu ia akan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Ujung-ujungnya apa? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka di saat itu kata Rasulullah, kalau sudah sampai kepada pertanyaan-pertanyaan itu, falyantahi, hendaklah dia berhenti dan hendaklah ia berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan katakan aku beriman kepada Allah. Sebab ya akhi, pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, secara akal saja enggak masuk di akal. Sebab ini akan menyebabkan pertanyaan yang tak akan pernah ada habisnya. Siapa yang menciptakan Allah? Lalu siapa yang menciptakan penciptanya Allah? Siapa yang menciptakannya? Terus saja. Tidak ada habis-habisnya. Dan ini tidak mungkin dan mustahil, pasti akan berhenti ya kepada pencipta semuanya. Dan dia tidak diciptakan. Dia tidak dilahirkan. Dia adalah khalik dan bukan makhluk. Karena diciptakan itu berarti makhluk, sedangkan yang menciptakan itu adalah apa? Khalik, dan khalik itu tidak diciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya hadis 967 968 969 semuanya hampir sama ya, 970 semua sama. Dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah karena ini saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis 967, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Abu Nu'aim dari Syu'bah, dari Abu Balj Yahya bin Abi Sulaim, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu secara marfu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna al-ibad lam yudhnibu, la khalaqallahu 'azza wa jalla khalqan yudhnibun, thumma yaghfirullahu lahum wa huwal ghafurur rahim." Kalaulah hamba-hamba yaitu manusia tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan ciptaan yang lain yang mereka berbuat dosa, kemudian Allah pun mengampuni dosa mereka karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam riwayat, dalam hadis 968, "Lau annakum lam takun lakum dhunubun yaghfiruha Allahu lakum, laja'a Allahu biqaumin lahum dhunubun yaghfiruha lahum." Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa sama sekali, ya, maka Allah akan datangkan kaum yang lain yang berbuat dosa, lalu Allah ampuni dosa mereka. Dalam hadis 969, "Lau annakum la tukhti'un," jika kalian tidak pernah berbuat salah, "la atallahu biqaumin yukhti'un yaghfiru lahum," maka Allah akan datangkan suatu kaum lain yang berbuat salah, lalu Allah ampuni dosa mereka. Dalam hadis 970, "Lau lam tudnibu," jika kalian tidak pernah berbuat dosa, "laja'a Allahu biqaumin yudnibun liyaghfira lahum," niscaya Allah akan datangkan kaum yang lain agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Akhi, hadis ini semua saling menguatkan dan hadis ini sahih. Namun apakah berarti artinya, ah kalau gitu saya harus berbuat dosa ini, sebab kalau saya enggak berbuat dosa nanti diganti sama kaum yang lain? Hadis ini tidak boleh dipahami demikian, Pak. Terkadang hadis ini bisa saja ya dipahami oleh orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit itu. Oh, kata Rasulullah, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, nanti Allah gantikan dengan kaum yang lain yang berbuat dosa. Ya udah kita berbuat dosa aja. Bukan seperti itu maksudnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menjelaskan tentang makna hadis ini, ya beliau berkata, kata beliau, makna hadis anna Allah subhanahu wa ta'ala qada fi sabiqi ilmihi annahu la budda min wuku'id dhunub. Makna hadis ini artinya bahwa Allah sudah pasti menentukan akan adanya dosa dan adanya orang-orang yang berbuat dosa. Supaya apa? Karena ada hikmah yang diinginkan dari belakang itu. Hatta tadhhar atharu maghfiratihi wa rahmatihi subhanah. Supaya tampak ya bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Bukankah nama Allah itu Tawwab? Tawwab itu artinya apa? Yang Maha memberi taubat. Bukankah nama Allah Ghafur? Apa itu Ghafur? Yang Maha apa? Pengampun. Bukankah nama Allah Al-Afu, yang memberikan maaf? Li'annahu jalla wa'ala law lam yakun hunaka dhunubun lam yakun lima'na al-afu al-ghafur wa'at-tawwab ma'nan. Sebab kalau misalnya di antara makhluk ini tidak ada yang berbuat dosa, maka tidak ada makna kalau begitu Allah menamai dirinya apa? Maha pengampun, maha pemaaf. Iya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala sabaqa fi qada'ihi wa ilmih. Berarti sudah menjadi sebuah ketentuan dari Allah. Anal jinna wal insa yudnibun. Bahwa manusia dan jin itu pasti berbuat dosa. Fayatubullahu ala man tab. Lalu Allah pun memberikan taubat kepada mereka. Wa yakfirullahu lima yasha' dan Allah pun mengampuni dosa siapa yang Allah kehendaki. Wa ya'fu amma yasha' ya, dan Allah pun memaafkan siapa yang Allah kehendaki pula. Walaisa ma'naha tarkhis lidzunub, dan hadis ini tidak mempunyai makna memberikan keringanan bolehnya berbuat dosa. Tidak, kata beliau. Ya. La, bukan. Allah naha anha wa harramaha. Bukankah Allah melarang berbuat dosa? Ya. Bukankah Allah mengharamkan perbuatan dosa? Ya. Lakin sabaqa fi ilmihi anna tujad, namun sudah menjadi sebuah keputusan dari Allah bahwa akan ada orang yang berbuat dosa. Wa annahu subhanahu ya'fu amma yasha wa yaghfiru liman yasha idza taba ilaihi, dan bahwasanya Allah mengampuni, memaafkan orang-orang yang Allah kehendaki apabila ia bertaubat kepada Allah. Hadza fihi dilalah ala anna hadza la budda minhu, dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat dosa itu pasti ada. Iya. Fala yaqnutul mu'min. Nah, hikmahnya di balik itu apa? supaya seorang manusia, seorang mukmin itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Anda sebanyak apapun dosa Anda, karena Allah itu Maha Pengampun, sehingga ketika kita mendengar Allah itu Maha Pengampun, insyaAllah itu akan menyebabkan kita itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Segera kita taubat kepada Allah. Iya. Ikhwata Islam azakumullah. Jadi ini adalah makna dari hadis tersebut. Jadi hadis ini adalah menunjukkan bahwa manusia itu memang tempatnya kesalahan, Pak. Makanya kan dalam hadis lain Rasulullah SAW sabda apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti apa? Bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu siapa? Yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Hadis ini menunjukkan akhi keutamaan bertaubat. Hadis ini menunjukkan keutamaan memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang minta, yang bertaubat kepada Allah, yang meminta ampun kepada Allah, menunjukkan pengakuan bahwasanya penciptanya itu Maha Pengampun, yang menunjukkan akan rahmat dan kasih sayang yang luas kepada hamba-hambanya. Makanya akhul Islam, Rasulullah SAW menganjurkan kita banyak-banyak istighfar, tidak? Iya. Bahkan Rasulullah mengatakan tuba, tuba. Apa itu tuba? Sebuah pohon di surga. Berbahagialah siapa dia? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Banyak-banyak kita istighfar ya akhul Islam azakumullah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa orang yang berbuat dosa lalu ia bertaubat kepada Allah lebih baik daripada orang yang berbuat taat tapi ia ujub, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya, ketika kita berbuat dosa tapi kita bertaubat, mengakui kesalahan kita, segera kita kembali kepada Allah, itu lebih baik daripada kita taat tapi kita merasa diri kita sombong. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa kata beliau? Apabila Allah membukakan kepada kamu pintu sholat tahajud, maka jangan kamu menganggap remeh orang yang tidak sholat tahajud. Apabila kamu diberikan oleh Allah kemudahan untuk berpuasa sunnah, jangan kamu meremehkan orang yang tidak berpuasa sunnah. Bisa jadi, kata beliau, orang yang sedang tidur dan tidak tahajud itu lebih baik di sisi Allah dari kabar kamu. Bisa jadi orang yang tidak berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada kamu. Barangkali dia tidak tidur atau tidak bangun sholat, setelah bangun dia menyesal, aduh kenapa saya tadi gak sholat tahajud. Sementara kita pas sholat tahajud merasa diri kita lebih baik daripada yang ya, yang tidak tahajud. Perasaan lebih baik itu sendiri kata Ibnu Qayyim bisa menyebabkan amalan kita tidak diangkat kepada Allah. Bisa menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Kan musibah. Maka dari itulah hati-hati ya akhi azakumullah. Jangan kita menganggap bahwa karena kita sudah banyak ketaatan kita, sudah banyak ilmu kita, ketika kita melihat orang yang kurang ketaatannya dari kita, kita merasa lebih baik lah. Karena kita merasa kita ini punya ilmu yang banyak, lalu kita melihat orang yang kurang ilmunya, kita remehkan dia. Lah, itu justru menunjukkan ilmu kita tidak bermanfaat. Sebab kalaulah ilmu kita bermanfaat, ilmu itu akan menjadikan semakin tawadhu di hadapan manusia. Hadis 971. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Al-Tuhawi dalam Mushkilul Athar, Imam Ahmad bin Hanbal juga dari jalan Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara marfu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, La yuradul mumridu alal musih. Janganlah unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat. Hadis ini sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Nah, terjadi perselisihan para ulama dalam menyikapi hadis ini dengan hadis yang lain. Di mana dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Sementara dalam hadis ini Rasulullah mengatakan janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit. Gimana itu? Dalam di satu pihak Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada apa? Ya, penyakit menular. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya penyakit menular itu memang tidak ada. Adapun perintah untuk supaya jangan menyatukan antara apa? Unta yang sakit dengan unta yang sehat, itu untuk mengambil supaya terhindar akan adanya keyakinan penyakit menular. Makanya disebutkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan famanil musabbibul awwal, siapakah yang menyebabkan yang pertama kali sakit, siapa? Allah. Nanti yang kedua pun yang menyebabkan sakit siapa? Allah, bukan unta itu. Ya. Yeah. Sedangkan penyakit itu tidak akan apa, binatang tidak akan sakit kecuali dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, beliau memberikan jawaban yang lain. Beliau berkata, saya akan bacakan di sini. Wa'lam annahu la ta'arudha baina hadainil haditsaini wa baina ahadits la adwa. Ketahuilah bahwa tidak bertentangan antara dua hadis ini dengan hadis yang menyebutkan tidak ada penyakit menular. Li'annal maqsud bihima itsbatul adwa. Karena yang dimaksud dengan hadis yang sedang kita sebutkan ini tidak boleh mencampur antara unta sakit dengan unta yang sehat, itu untuk menetapkan adanya penyakit menular. Justru beliau berpendapat bahwa penyakit menular itu ada. Iya. Wa anna tantaqilu bi idznillah, dan bahwasanya tidak akan menular kecuali dengan izin Allah. Iya. Minal marid ila salim, dari yang sakit kepada yang sehat. Wal murad bitilkal ahadith nafyul adwa allati kana ahlul jahiliyah ya'taqidunaha. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tidak ada penyakit menular, maksudnya adalah ya, meniadakan keyakinan kaum jahiliyah. Wahya intiqaluha binafsiha dunan nazar ila masyiatillah, itu bahwa penyakit bisa menular dengan sendirinya dengan tanpa izin dari Allah. Ini yang ditiadakan oleh Rasulullah. Karena orang jahiliyah mengatakan penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Sementara hadis ini menunjukkan bahwasanya yang menularkan itu siapa? Allah. Betul, penyakit menular itu ada kata beliau. Tapi dia tidak akan menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kama syurshidu ilaihi qauluhu lil a'rabi. Makanya sebagaimana Rasulullah bersabda kepada seorang Arab Badui, beliau bersabda, "Faman a'dal awwal?" Siapa yang menularkannya pertama kali? Allah. Kalau begitu, ya Allah yang menularkannya. Berarti penyakit menular ada, tapi yang menularkannya siapa? Allah. Ya. Faqat laffatan Nabi sallallahu alaihi wasallam nazar a'rabi bihadzal qaulil karim ila al musabbibil awwal. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada orang Arab Badui tersebut bahwa yang menyebabkan pertama kali sakit itu Allah, bukan binatang itu, bukan siapa-siapa. Iya. Ala wa huwa Allahu azza wa jalla, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatul qaul, kesimpulannya kata beliau, innal haditsaini yuthbitanil adwa, bahwa dua hadis yang sedang kita bahas ini itu menetapkan akan adanya penyakit menular. Wa hiya thabitatun tajribah wa musyahadah, di mana penyakit menular itu memang ada kata beliau, secara apa kenyataan pun ada, Makanya kan para dokter mengatakan ada penyakit menular dan ada penyakit yang tidak menular. Ya. Wal ahaditsul ukhra la tanfiha, adapun hadis yang mengatakan tidak ada penyakit menular, artinya ya meniadakan keyakinan orang ahlul jahiliyah yang mengatakan bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Ini yang tidak boleh kita yakini, Pak. Kita tidak boleh mengatakan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya, semuanya dengan izin Allah. Makanya sebuah kesalahan ketika kita berkata, gara-gara si fulan saya jadi sakit. Nah, ini mengandung keyakinan jahiliyah. Bahkan ini perkataan mengandung kesyirikan ini. Karena terkadang ketika kita bertemu dengan teman gitu kan, yang sedang pelu pilek atau kena penyakit mata merah gitu kan, tahu-tahu besoknya kena, kita sering salak sekali, aduh gara-gara si fulan. Padahal kalau Allah tidak mengizinkan itu menular, tidak akan menular. Yang memberikan pertama kali penyakit siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kenapa Rasulullah sabda begini, firra minal judham, firaraka minal asad, larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari apa? Singa. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita punya keyakinan bahwa yang menularkan itu dia. Iya. Nah, ini yang berbahaya, Pak. Ketika kita menyalahkan orang lain gara-gara dia tuh saya sakit. Lah, yang menularkan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjauhi orang yang terkena penyakit apa? Menular. Bahkan Rasulullah melarang untuk masuk ke suatu tempat yang terkena wabah. Dan siapa yang tinggal di suatu tempat yang terkena wabah jangan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi azakumullah, ya Syekh Albani berpendapat bahwa penyakit menular itu memang ada, tapi dia tidak akan menular kecuali dengan apa? Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ana berikan contoh, Pak. Ana pernah berobat sama dokter paru-paru. Saya bilang, dokter antum kalau apa punya pasien-pasien yang kena penyakit TBC enggak? Oh, banyak. Yang parah-parah gitu. Oh, ada yang sampai bolong juga katanya. Tapi dokter kok enggak kena ya? Ya saya mah tawakal saja sama Allah. Iya. Kalaulah penyakit itu menular dengan sendirinya, yang pertama kali kena dokter lah. Ya tidak. Iya. Tapi Allah yang memberikan penyakit itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya akhi, ini harus diyakini ya, bahwa kita jangan sampai menyalahkan orang lain gara-gara si fulan saya jadi sakit. Jangan. Ingat, yang memberikan sakit yang pertama kali siapa? Allah. Yang menularkan itu siapa? Allah. Ya udah gimana lagi? Itu sudah qadarullah, sudah takdir Allah. Ada apa kemudian kita marah-marah sama dia gara-gara kamu? Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan akhul Islam azakumullah. Kita lanjutkan hadis 972. Hadis yang dikutip Ibnu Sunni, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah bin Al-Fadl Al-Qila'i atau Al-Kala'i الحمصي قال حدثنا اليمان بن سعيد dan أحمد بن هارون. Jadi masihah keduanya berkata حدثنا محمد بن جم بن حمير dari Muhammad bin Ziyad al-Alhani dari Abu Umamah al-Bahili semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin, siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap salat, maksudnya di belakang setelah selesai salat, lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannati illa al maut, tidak ada yang menghalangi ia antara ia dengan surga kecuali kematian. Kata Syekh Al-Albani, sanad hadis ini lemah karena di dalam sanadnya ada Muhammad bin Ubaidillah bin Fadl Al-Qila'i ini. Ya. Demikian pula Al-Yaman bin Sa'id ini. Namun beliau sebagaimana biasa membawakan jalan-jalan lain sehingga beliau berkesimpulan bahwa hadis ini ya sahih wallahu alam. Hadis ini menunjukkan akhi a'azzakumullah keutamaan membaca ayat kursi setelah selesai sholat. Ya. Jadi Rasulullah SAW biasanya kalau selesai sholat membaca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak tayyadal jalali wal ikram. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima malik, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Baca lagi yang lain. Hah? Kita baca ayat kursi, Pak. Jangan lupa, setiap kali setelah selesai sholat, baca ayat kursi. Ya. Dimana Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca di belakang ya sholat, fi dubiri kulli sholatin, di belakang setiap sholat, ya maka apa namanya, tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali apa? Kecuali kematian. Dan ini akhir Islam perkara yang sangat dianjurkan sekali. Nah sekarang menjadi masalah, sholat yang dimaksud di sini apa, hanya sholat fardu ataukah setiap sholat? Karena masalahnya hadis ini umum, di belakang setiap sholat. Rasulullah menyebutkan kata sholat di sini dengan nakirah lagi, dan nakirah itu tufidul umum, berarti bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah pun ya, karena di sini mutlak likulli fi duburi kulli sholatin, di belakang setiap sholat. Iya. Wallahu alam. Ya, namun para masyayikh yang saya pernah belajar kepadanya seperti Syekh Abdul Muhsin dan yang lainnya, yang saya pahami dari perkataan mereka bahwa itu dibaca di setiap setelah selesai sholat fardu. Namun kalau kita perhatikan kepada bentuk hadisnya, umum sebetulnya. Karena Rasulullah mengatakan duburo kulli sholatin, di belakang setiap sholat. Tidak ditentukan apakah sholat fardu atau sholat sunnah, pokoknya di belakang setiap sholat. Ya, Allahu a'lam. Hadis ini juga ya akhul Islam a'azakumullah menunjukkan keagungan ayat kursi, di mana kita sangat dianjurkan untuk membaca ayat kursi dan sesering mungkin kalau bisa. Makanya Rasulullah menganjurkan kita baca ayat kursi setiap pagi dan petang. Rasulullah menganjurkan kita membaca ayat kursi setiap mau tidur. Bahkan sebutkan dalam hadis, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur maka akan terlindung dari setan sampai pagi. Masya Allah. Iya. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa ayat yang paling agung dalam Al-Quran itu ayat kursi. Dan ini dengan ijma para ulama. Kenapa demikian? Karena di dalamnya terkandung nama-nama Allah yang paling agung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Ini tiga nama yang paling agung, Pak. Ya. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak terkena sinah. Sinah itu kantuk yang ringan. Wala naum, tidak pula tidur. Ya. Karena tidur bagi Allah itu cacat, sedangkan tidur bagi manusia itu sempurna. Makanya kalau manusia yang bisa tidur dengan manusia yang tidak bisa tidur, sempurnaan mana, Pak? Hah? Yang bisa tidur, kenapa tidur itu buat manusia sempurna? Karena manusia lemah. Sedangkan tidur bagi Allah tidak layak. karena tidur menunjukkan kelemahan, sedangkan Allah tidak lemah. Lalu Allah mengatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, siapa yang berani memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ingat Pak, manusia bisa memberikan syafaat kepada orang lain tanpa seizin direktur. Misalnya antum telepon ke Pak Direktur, Pak Direktur, ini saya kasih syafaat, ini keponakan saya supaya kerja di tempat antum, tolong dibantu ya. Itu namanya apa? Syafaat. Kita bisa memberikan syafaat dengan tanpa izin, tapi siapapun manusia tidak boleh memberikan syafaat ya di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh kalau ada orang yang apa menyamakan makhluk dengan hamba. Allah dengan makhluk. Seperti ada orang berkata begini, kita kan mau ketemu presiden aja kan harus lewat ajudan. Ya, enggak bisa langsung. Demikian pula kita ini enggak bisa langsung kepada Allah. Kita harus minta rekomendasi dulu ajudannya. Makanya kita harus minta rekomendasi supaya kita bisa langsung kepada Allah. Kita katakan Anda sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa raja butuh ajudan? Karena raja takut, Pak. Raja lemah. Raja tidak punya apa? Kemampuan untuk memperhatikan seluruh kebutuhan rakyatnya, makanya dia butuh ajudan. Raja itu lemah, sedangkan Allah tidak lemah. Makanya orang yang mengatakan bahwa Allah butuh ajudan, sehingga kita harus tawasul dulu, minta syafaat dulu kepada apa? Ajudan Allah. Sungguh ia telah menganggap Allah itu lemah. Sungguh ia telah menganggap ya bahwasanya Allah butuh kepada ajudan. La wallah, Allah tidak butuh. Ikhwata Islam azakumullah. Maka Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Siapa yang berani memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ya, kalau manusia memberikan syafaat untuk orang lain tanpa izin bisa kepada manusia lain. Tapi di sisi Allah tidak ada yang bisa berani memberikan syafaat. Allah mengatakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, kata Allah, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga kecuali dengan dua syarat. Setelah diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Berarti kata para ulama, syafaat akan diberikan dengan dua izin, dua syarat. Syarat yang pertama, izin kepada yang memberi syafaat. Syarat yang kedua, ridho kepada yang diberikan syafaat, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini akhwat Islam. Kemudian Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka, yang menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan bagi Allah tidak berat untuk mengurus langit dan bumi. Coba kalau antum diserahkan ngurusin kantor, ngepel sendiri susah Pak, capek. Iya. Yeah. Antum punya rumah gedong saja, mengurusin rumah itu ya Allah capek. Tapi bagi Allah langit dan bumi yang begitu sangat luas, bagi Allah tidak capek Allah untuk mengurus itu semuanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa huwal aliyul azim. Dan dia Allah Maha Tinggi, tinggi zatnya di atas arasy. Ya, tinggi kedudukannya. Al-Azim yang Maha Besar, di mana kebesaran Allah tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Kalau makhluk-makhluknya saja sangat besar. Ini dia malaikat pemikul arasy. Dia memikul benda yang paling besar. Kita semua sudah tahu kan bagaimana besarnya arasy. Dan ternyata Rasulullah mengabarkan bahwa malaikat pemikul arasy itu jarak antara daging telinga dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Kalau itu makhluk-makhluk Allah, bagaimana Allah yang mencipta makhluk-makhluk yang sangat besar itu? Makanya Allah menyebutkan dalam ayat itu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi Allah meluasi langit dan bumi. Disebutkan dalam hadis, tidaklah tujuh langit, tujuh bumi dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti halqah mulqah, seperti cincin yang dilemparkan di sebuah tanah lapang. Ternyata langit dan bumi yang begitu besar dibandingkan dengan kursi Allah hanya seperti sebesar apa? Cincin. Dan kursi Allah dibandingkan dengan arasy Allah pun sama seperti cincin. Kita saja Pak tidak bisa memikirkan bagaimana besarnya bumi yang kita pijak. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana tata surya galaksi Bima Sakti. Bagaimana dengan tujuh langit, tujuh bumi yang begitu besar. Ternyata semuanya di mata Allah sangat kecil sekali. Bagaimana dengan Allah yang maha besar? Makanya ketika kita sholat kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Di saat itulah kita rasakan kebesaran Allah di dada-dada kita. Ya. Kita lanjutkan hadis 973. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dari jalan Muawiyah bin Salih. Ia berkata, haddatsani Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimashqi dari Abdullah bin Amir Al-Yahsubi. Ia berkata, aku mendengar Muawiyah berkata dan menyebutkan hadis ini secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama ana khazinun, aku ini hanyalah seorang bendaharawan. Wa inama yu'tillahu azza wa jal, dan yang memberi semua itu hanya adalah Allah. Faman a'taituhu ata'an an tibi nafsin, barang siapa yang aku berikan suatu pemberian ya dengan jiwa yang thayyib, artinya dia menerimanya dengan penuh kerelaan hati, bahwa an yubarak li ahadikum, maka itu akan diberkahi untuk salah seorang dari kamu. Wa man a'taituhu ata'an an syarahin wa syarahi mas'alatin, dan siapa yang aku berikan ia dengan pemberian karena dia mengharap-harapkannya, karena ia merasa rakus dan tamak kepadanya. Fahuwa kal aqil wa la yashba, maka dia itu sama dengan orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, Rasulullah beliau memberikan kepada para sahabat dan para umatnya dari ghanimah sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan apa? Perintah Allah. Makanya pernah Rasulullah SAW Pak sedang membagi-bagikan ghanimah. Rupanya yang banyak diberikan itu orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara yang sudah kuat keimanan yang gak dikasih sama Rasulullah. Iya. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah memberikan kepada suatu kaum tapi tidak memberikan kepada kaum yang lain. Maka ada seorang yang berkata, demi Allah Muhammad tidak bersikap adil. Demi Allah Muhammad itu tidak mengharapkan wajah Allah dalam membagi, katanya. Rupanya ada seorang sahabat yang mendengar, lalu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah marah sekali, sampai Rasulullah mengatakan, semoga Allah merahmati Nabi Musa, beliau disakiti lebih dari ini tapi sabar. Ya. Bahkan pernah dalam suatu riwayat, ketika Rasulullah membagi-bagi bagi, ya, lalu ada orang berkata, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil, berbuat adillah kamu hai Muhammad, kamu itu tidak berlaku adil. Maka Rasulullah mengatakan, faman ya'dil idza lam akun adil, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil, kata Rasulullah. Maka Khalid bin Walid berkata, hai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang itu. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi-bagi dengan perintah Allah, wahyu dari Allah. Makanya Rasulullah mengatakan inna mana khazin, aku ini hanyalah sebagai bendaharawan saja. Artinya, ya Allah yang memberikan itu semuanya, Allah yang telah menyuruh Rasulullah untuk membagikan ke siapa, ke siapa, ke siapa, semuanya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada apa Anda protes? Karena orang yang protes kepada Rasulullah sama saja protes kepada Allah yang telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Rasulullah SAW, Pak, memberikan kepada suatu kaum karena takut, karena keimanan mereka masih apa? Lemah. Makanya dalam riwayat Muslim ya, seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, waktu itu Rasulullah sedang bagi-bagikan, ternyata ada seorang sahabat tidak dikasih oleh Rasulullah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, malaka an fulan, kenapa engkau tidak memberi si fulan? Fa wallahi inni la arahu mu'minan, demi Allah ya Rasulullah, aku melihat dia seorang mukmin. Apa jawab Rasulullah? Au muslim, atau muslim. Kemudian beliau diam lagi. Ngomong lagi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi si fulan? Ya. Demi Allah aku melihat dia seorang mukmin, kata Rasulullah, mungkin dia muslim. Artinya kamu dari tahu dari mana dia mukmin? Kamu kan hanya bisa melihat sesuai dengan lahiriah. Sedangkan yang bisa kita lihat secara lahiriah itulah Islam. Karena untuk mengetahui iman itu butuh mengorek hatinya dulu, Pak. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, demi Allah, aku memberikan kota kepada suatu kaum tanpa yang lain, dan yang aku tidak berikan lebih aku cintai dari yang aku berikan, karena aku khawatir Allah telungkupkan mereka ke dalam neraka jahanam. Kenapa Rasulullah tidak memberi yang ini? Karena Rasulullah sudah yakin ini enggak bakalan, karena keimanan sudah kuat. Sementara ini yang dikasih masih lemah keimanannya. Butuh dikuatkan dengan apa? Dengan harta. Terkadang kita dakwah dengan harta enggak masalah, Pak. Ada seorang Arab Badui mengatakan, aku dahulu masuk Islam karena harta. Tapi setelah kemudian keimanan itu telah menghunjam di dada, harta menjadi hina di mata dia. Ikhwata Islam, azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, larangan mengharap-harap pemberian orang lain. Jangan mengharap-harap dikasih orang, jangan. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang aku berikan pemberian bukan karena dia mengharap-harap, maka itu akan diberkahi buat dia. Tapi siapa yang aku berikan pemberian karena dia yang mengharap-harap, maka dia seperti orang yang makan tapi tidak kenyang, artinya enggak berkah itu. Makanya jiwa seorang mukmin itu pamulia, Pak. Jiwa seorang mukmin itu tidak kerdil. Dia tidak pernah mengharap, apa namanya, berangan-angan, aduh kok saya enggak dikasih sama si fulan. Seorang mukmin itu bukan orang yang selalu memberatkan orang lain, tidak, Pak. Seorang mukmin itu dia harus mandiri, berdikari. Bahkan dia berpikir, bagaimana saya bisa memberikan kepada orang lain. Itu seorang mukmin. Seorang mukmin jangan sekalipunnya sifat selalu ingin dibantu orang, selalu ingin diberi orang. Ikhwata Islam, azakumullah. Terkadang di antara kita ada yang mau taat sama penguasa kalau dikasih doang sama penguasa. Tapi kalau enggak dikasih sama penguasa enggak mau taat. Padahal kata Rasulullah SAW, di antara tiga orang yang Allah tidak akan ajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan baginya adab yang pedih, di antaranya apa? Rajulun bayya'a imaman, seseorang yang membaiat imam itu hanya karena dunia. Kalau dikasih mau taat, kalau enggak dikasih enggak mau taat. Ini orang yang terkena adab yang pedih. Rupanya karena ada harapan-harapan ingin dikasih. Tercela, ini menunjukkan tercela, ya akhi, azakumullah. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Tanya jawab setelah salat, ya. Nah. Masa kita enggak boleh mikirin dunia sama sekali? Enggak mungkin lah, Pak. Karena memikirkan tentang dunia, kemaslahatannya, mencari nafkah, enggak masalah. Selama itu untuk kebaikan akhirat kita. Yang masalah itu kalau kita sedang sholat mikirin dunia. Ya, kita sedang sholat mikirin pekerjaan. Kita sedang sholat mikirin tugas dan yang lainnya. Itu akhirnya merusak kekhusyuan kita. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, Utsman bin Affan berkata, "Man tawaddoa," ketika Utsman waktu itu telah berwudu, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Man tawaddoa nahwa wudu'i hada.'" Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat dua rakaat, lam yuhadith fihi ma nafsahu, di mana ia tidak berbicara pada dirinya tentang urusan dunia, ya, berarti dianjurkan sekali ketika kita sholat, sudahlah lupakan urusan-urusan dunia, serahkan semuanya kepada Allah. Nah, caranya gimana? Nah, inilah caranya. Ya, bagaimana supaya ketika kita beribadah, kita tidak kepikiran dunia. Yang pertama tentu kita berusaha untuk fokuskan kepada bacaan yang sedang kita baca. Yang kedua kita tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. InsyaAllah, ya, kalau kita tidak pikirkan pun setelah ketika sedang sholat tidak akan terluput. Kalau memang Allah takdirkan, kita dapat. Ya, Allahu a'lam. Ketika kita menjadi makmum masbuk dan lupa ketika salam mengikuti imam, dan dia lupa kurang satu rakaat lagi, bagaimana cara sujud sahwinya? Apakah harus menambah rakaat lagi setelah salam? Dulu dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, ya, Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah SAW pernah sholat asar dua rakaat saja. Setelah selesai sholat dua rakaat salam, beliau pun maju ke depan, berdiri di atas sebuah, ya, bertelekan di sebuah kayu, dan terlihat wajah Rasulullah SAW seperti marah. Rupanya para sahabat di situ, ada Abu Bakar, ada Umar, lalu seorang sahabat yang disebut dengan Dzulyadain berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sholat telah dikurangi atau engkau lupa?" Kata Rasulullah, "Tidak lupa dan tidak dikurangi." Maka Dzulyadain berkata, "Bala qad nasita," engkau telah lupa, hai Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada yang lain, "Asadaqa Dzulyadain?" Apa benar Dzulyadain? Ya, maka para sahabat mengangguk iya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menambah dua rakaat dan sujud sahwi sebelum salam. Maka dari itu kalau kita melihat imam salam dan kurang rokaatnya, enggak masalah, kita tegur. Kita ucapkan subhanallah. Kalau dia belum ngerti juga, kita katakan kurang pak satu rokaat lagi. Langsung imam menambah satu rokaat, kemudian sujud sahwi sebelum salam dua kali. Wallahu a'lam. Ketika kita berdoa dalam sujud, apakah memulai dan diakhiri dengan sholawat? Yang jelas pak, setiap doa kita iringi dengan sholawat. Karena Rasulullah mengatakan, "Kullu du'ain mahjubun," setiap doa itu akan terhalang sampai diucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah mengatakan kullu, setiap, menunjukkan bahwa doa ini semua doa, baik itu doa dalam sujud maupun di luar sujud, ya, bahwa setiap doa kita selalu sertakan dengan salawat. Bahkan ya, sebagian madhab Syafi'i mengatakan bahwa membaca salawat di dalam berdoa itu rukun. Ya. Allah Maha Pengampun. Bagaimana orang yang melakukan dosa besar tetap diampuni, dan setelah Allah mengampuni tetap mendapat siksa? Atas siapa? Ya, kalau Allah sudah mengampuni, Allah masih menyiksa begitu. Lalu apa gunanya Allah mengampuni? Kalau memang dia bertaubat dengan taubat yang nasuha, dari dosa besarnya, misalnya dia pernah berzina, kemudian dia pun bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, Allah ampuni dosanya, tidak akan diazab. ya, tidak akan diazab kelak pada hari kiamat, karena makna pengampunan itu artinya diampuni dari disiksa. Bagaimana Allah sudah ampuni tapi masih diazab? Ya. Saya membaca surat Yasin untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Apakah pahalanya termasuk apa sampai ya? Akhi, anak, pahalanya anak itu buat orang tua akan sampai kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus darinya seluruh amalnya kecuali berapa? Di antaranya apa? Waladun salihun yad'ulahu, anak saleh yang mendoakannya. Saya mau tanya sama antum. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa yang sampai kepada orang tua itu hanya doanya saja dari anak soleh? Jawabnya tidak. Sebab kalau hanya doa saja yang sampai, lalu apa yang membedakan anak soleh dengan orang lain? Antum kalau sholat tahiyah, sholat jenazah isinya doa tidak? Doa, tapi mendoakan tidak? Sampai tidak? Sampai. Antum mendoakan saudara antum yang sudah meninggal dunia atau teman antum, ya, sampai tidak? Kalau begitu, kalau hanya doa yang sampai, apa bedanya kalau begitu anak soleh dengan orang lain? Makanya kata para ulama bahwa hadis ini menunjukkan anak soleh itu amalannya semuanya sampai ke orang tuanya, walaupun tidak diniatkan. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha orang tua. Dan Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan anak itu hasil usaha orang tua. Makanya kalau antum baca sholat tahajud, baca Quran, walaupun tidak diniatkan buat orang tua, sampai kepada orang tua. Ya. Allahu'alam. Kebutuhan saya serba kekurangan, Ustaz, terpaksa yang ngamen daripada nyolong, ya, daripadanya ini loh Pak, ya, Pak, mendingan antum minta-minta daripada ngamen. Sebab orang yang miskin, yang disaksikan oleh tiga orang yang adil bahwa memang dia miskin, sangat butuh, diizinkan oleh Rasulullah untuk minta-minta. Sedangkan ngamen pakai musik Pak. Yang namanya musik itu Rasulullah sudah kabarkan tidak boleh. Sebutkan Rasulullah bersabda, la yastahillanna aqwamun min ummati, sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal apa? Al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, sutra, ya, kemudian zina, kemudian arak, kemudian alat-alat musik. Ya, daripada antum ngamen mendingan minta-minta. Tapi daripada minta-minta mendingan antum jadi kuli. Antum cari apa namanya kaleng-kaleng bekas, cari tukang-tukang itu tuh, tukang apa sih? Rongsokan. Ya, makanya kata Rasulullah, lebih baik seseorang mengambil talinya kemudian pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian dia jual ke pasar, lebih baik buat dia daripada dia minta-minta kepada manusia. Ya, enggak hina Pak, enggak hina. Orang yang mencari barang rongsokan, ya, di pinggir jalan atau di tempat sampah, cari masya Allah plastik apa gitu dijual, alhamdulillah, daripada harus dia minta-minta begitu. Ya. Mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Semua ini sudah saya lakukan, namun anaknya susah sekali. Apakah saya sebagai orang tua tetap berdosa? Kewajiban kita adalah berusaha. Kalau ternyata kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin kita didik, ternyata anaknya malah sableng gitu ya. Ini gimana lagi? Ya, kita hanya sebatas berusaha. Allah yang memberikan hidayah. Ya. Apakah menarik celana pada saat turun sujud dalam sholat termasuk diada-adakan, Ustaz? Menarik celana maksudnya gimana, Pak? Hah? Apa? Melorot. Kenapa melorot? Makanya kalau pakai celana itu jangan di bawah mata kaki, Pak. Kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini kata Rasulullah, ma asfala minal ka'bain minal izar fafinnar. Apa itu? Berdiri, berdiri. Oh begitu. Jadi ditarik begitu. Ya itu tidak termasuk bid'ah, tidak termasuk diada-adakan. Asal dia tidak meyakini sebagai sebuah sunnah. Kecuali kalau dia yakin ini sunnah Rasul, baru masuk dalam perkara diada-adakan namanya. Paham tidak? Kalau hanya sebatas kebiasaan saja narik begitu, karena mungkin kalau enggak ditarik begitu, pas sujudnya itu kayak ketarik. Terkadang kan celana itu kalau enggak ditarik itu kan pas sujud itu jadi enggak enak gitu, Pak. Alasannya seperti itu. Itu bukan sebuah ritual yang kita yakini sebagai itu bagian dari sunnah. Ya. Saya pernah mendengar seorang ustaz yang mengatakan bahwa hadis tentang Nabi pernah terkena sihir itu adalah kedustaan. Itu ustaznya dusta. Ya. Kenapa demikian? Karena para ulama hadis saja mensahihkan hadis itu, dan ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ribuan ulama mengatakan sahih hadis itu. Kemudian ada satu ustaz mengatakan dusta. Ya, satu lawan seribu, mana yang lebih dahulukan, Pak? Siapa yang lebih berhak untuk dikatakan dusta? Ulama yang hafalannya luar biasa, ratusan ribu hadis mereka hafal, gara-gara satu ustaz yang Arba'in Nawawi hafal aja enggak, ya. Bulughul Maram aja enggak pernah paham. Tahu-tahu kita lebih percaya kepada satu ustaz, kita tinggalkan ulama yang banyak, kemana akal kita? Kalau Allah menghendaki untuk Rasulullah terkena, kenapa? Itu semua dengan kekuasaan Allah, dan itu tidak mempengaruhi kesempurnaan Rasulullah sebagai seorang hamba dan Rasulnya. Terlebih di saat Rasulullah terkena itu, Allah tidak menurunkan wahyunya. Iya. Di zaman yang semakin canggih ini, manusia merasa bisa berbuat apa saja dengan segala alat dan perangkat canggih yang mereka ciptakan. Bahkan sebagian dari mereka berpikir dan berkata, kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri, dan Tuhan hanyalah ilusi. Oh, ini Fir'aun ini, Pak. Ya. Bagaimana dengan pemikiran seperti ini? Itulah, ini saya yakin perkataan ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim pun juga. Bagaimana dia katakan bahwa kita Tuhan untuk diri kita sendiri? Emangnya dia ketika makan, masukin makanan, dia cuma bisa masukin makanan doang, Pak? Siapa yang menggerakkan untuk supaya limpa itu mengurus makanan kemudian menjadi apa? Jadi sampah, yang satu jadi apa? Sari-sari makanan dikirim ke paru-paru, dikirim ke gak, emang dia sendiri apa? Coba bayangkan kalau Allah mengatakan kepada jantung, jantung berhenti kamu, selesai. Ya. Sombong sekali orang ini. Ya. Bayangkan kalau ternyata dia sakit gigi, kekaruan, makan aja susah. Sudah begitu dia mengatakan kita Tuhan atas diri kita sendiri. La ilaha illallah. Bahwa Tuhan itu hanya ilusi. Ya. Lalu siapa yang menciptakan dia di dalam janin? Bapak kita hanya sebatas menitipkan air mani saja di dalam kandungan ibu kita. Kemudian siapa yang membentuk jadi darah, segumpal daging, kemudian menjadi manusia? Anda? Tidak, ya akhi. Di sana ada kekuatan yang maha dahsyat. Ketika Anda dilahirkan dalam keadaan kulit Anda hitam, siapa yang bisa menolak? Ketika Anda dilahirkan dalam keadaan hidung Anda pesek, siapa yang bisa menolak? Coba pikirkan, ini orang saya yakin gak berpikir, Pak. Orang ini tertipu oleh kehebatannya. Ya. Padahal yang memberikan kecerdasan kepada dia siapa? Bukan dia, Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah ya, ketika seseorang tertipu dengan dirinya sendiri, Allah jadikan dia lupa tentang dirinya. Lihat seperti si Qarun. Si Qarun berkata, "Innama utitu ala ilmin indi." Aku diberikan kekayaan ini, kata si Qarun, karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya. Dia lupa kalau yang memberikan kecerdasan dan kepintaran itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan suami disebut dayuth? Dayuth itu, Pak, kata para ulama, yaitu suami yang tidak punya rasa cemburu. Istrinya keluar rumah dalam keadaan memamerkan auratnya, enggak bergeming, biasa aja. Anak perempuannya jalan-jalan sama laki-laki lain, enggak peduli dia. Ya. Ini dayuth. Dan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah dayuth, tidak masuk surga suami yang dayuth. Hati-hati, Pak. Istri kita amanah kita. Anak amanah kita. Kalau kita biarkan, bahkan anehnya, Pak, ada seorang suami merasa bangga istrinya itu bisa memamerkan auratnya, Pak. Bangga sekali kalau istrinya itu terlihat seksi di depan laki-laki lain. Ya akhal Islam, a'azakumullah, ini luar biasa. Hal seperti ini menyebabkan seseorang itu tidak bisa masuk surga, kata Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga dayuth, kata Rasulullah SAW. Ya. Ustaz, siapakah yang nanti bisa melihat Allah di surga ketika Allah membuka atau menyingkap cahaya yang menghalangi makhluknya dengan Allah? Apakah hanya orang tertentu? Saya pernah mendengar kalau tidak semua makhluk Allah yang berada di surga dapat melihat Allah. Kata siapa? Kan hadisnya jelas. Kata Rasulullah, ketika penduduk surga telah masuk surga, maka Allah berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, ala azidukum, maukah aku tambahkan untuk kalian? Maka para penduduk surga berkata, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Ini saja sudah cukup, ya Allah. Maka Allah pun fayakshiful hijab, Allah pun kemudian membuka tirainya. Maka tidak pernah diberikan kepada penduduk surga, kata Rasulullah, sesuatu yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah. Di situ dikatakan penduduk surga, dan dalam bahasa Arab ahlun di sini diidhofakan kepada jannah. Sedangkan kalimat yang tunggal, kata tunggal, kalau diidhofakan mempunyai makna umum. Berarti seluruh penduduk surga tanpa pengecualian. Siapa yang mengatakan hanya sebagian tanpa yang lain, berarti dia telah mengkhususkan dalil tanpa dalil. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan apa? Tidak boleh dalil yang umum dikhususkan kecuali dengan dalil lagi. Sementara dia berbicara tanpa dalil. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.